kini sudah tiba waktunya aku pergi dan ku kembalikan cintamu. Cinta yang selama ini kau beri tak ada dan tak nyata, kau hadirkan semua padaku. Sungguh sangat pedih hatiku, kau dustai, kau bohongi semua cintaku. Kurang apa aku selama ini, kau tega dan kau lupakan semua janji yang pernah terucap. Sakit hatiku, perih lukaku, mengapa harus kau hancurkan semua sehancur-hancurnya. Maafkanlah bila ku tak sempurna, aku hanya lelaki yang punya hati yang mencintaimu. Sakit hatiku, perih lukaku, mengapa harus kau hancurkan semua sehancur-hancurnya. Maafkan aku, kasih, bila tak sempurna semua di matamu, aku hanya lelaki yang punya hati kan mencintaimu. Akan kurelakan kepergianmu bila itu bisa membuatmu bahagia. Aku hanya bisa mengenang dirimu selamanya. Aku hanya bisa mengenang dirimu selamanya.